pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk kembali mengerjakan amal soleh setelah kita bangun tidur, baik itu untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah maupun yang kemudian kita lanjutkan setelahnya dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sampai syuruq nanti, kemudian kita mengerjakan sholat dua rakaat. Tentunya kita tidak melakukan itu kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu kita, Bapak Ibu. Makanya ini harus kita syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan ini kita niatkan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, barokah, ridho dan ampunannya buat kita semua. Di samping kita juga bertawassul karena ini adalah amal soleh, Bapak Ibu. Dan di antara tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh. Kita bertawassul kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini Allah Ta'ala kelak mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kemudian ada beberapa hal yang juga mesti kita perhatikan, Bapak Ibu, bahwa ketika kita datang taklim itu siapkan hati kita, siapkan jiwa kita untuk senantiasa bersami'na wa ato'na kepada dalil. Karena kadang-kadang ada orang itu datang kepada kajian ketika dalil Quran maupun hadis itu kok seakan-akan enggak sesuai, dia tuh malah menolak. Makanya sebagai talibul ilm, ketika kita datang ke kajian ilmu, siapkan diri kita, tundukkan diri kita untuk senantiasa ngalah dan menerima, pasrah kepada qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita datang jangan dengan gelas yang penuh, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Gelas penuh itu kan sudah penuh dengan isinya, kan? Jadi kita datang itu dengan gelas kosong, sehingga gelas yang kosong itu ketika diisi air bisa dapat gitu. Tapi kalau sudah penuh percuma gitu kan. Makanya kita datang di sini tujuannya untuk talabul ilmi, untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ilmu itu pada dasarnya hanya qala Allah dan qala Rasul, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al hadits wa ilmal fiqh fid din. Al ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dhalika wasawisus syaitani. Kullul ulum, semua ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulumi, semua ilmu siwal qur'ani, selain Qur'an, mashghalatun, hanya menyibukkan, hanya menyibukkan, illal haditha, kecuali hadith, wa ilmal fiqhi fiddini, dan kecuali ilmu fikih dalam agama. Al ilmu, ilmu itu kata Imam Syafi'i, ma qala fihi haddatsana, yang di situ ada ucapan haddatsana. Apa maksudnya haddatsana? Berarti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Wa ma siwa dzalika, adapun yang selain itu, wasawisus syayatini, artinya apa? Hanya bisikan-bisikan syaitan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan bab kita, yaitu bab al-khiyaru fin nikah, ya, pilihan dalam pernikahan. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab, ala Abil As bin Rabi, dikembalikan kepada Abul As bin Rabi, ba'da sittin, setelah 6 tahun berpisah, Bapak Ibu, bin nikahil awal, dengan pernikahan yang pertama, walam yuhdis nikahan, dan beliau tidak memperbarui nikahnya. Jelas dia hadisnya ini. Ya, saya ulangi lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, radda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya yang bernama Zainab ala Abil As bin Rabi, dikembalikan kepada Abul As bin Rabi ba'da sitti sinin, setelah 6 tahun pisah, bin nikahil awal, dengan pernikahan yang pertama, walam yuhdits nikahan, dan beliau tidak mengadakan pernikahan yang baru. Hadisnya sahih. Kemudian hadis berikutnya, Bapak Ibu, dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab, mengembalikan putrinya Zainab ala Abil As, atas Abil As bin Rabi tadi, binikahin jadidin, dengan pernikahan yang baru. Di sini ada dua hadis, Bapak Ibu. Ada dua hadis yang bertentangan, ya kan? Sikap kita ketika mendapati dua hadis yang bertentangan, apa yang mesti kita lakukan? Kan kadang-kadang seakan-akan Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan, seakan-akan hadis itu bertentangan dengan Quran, seakan-akan hadis dengan hadis bertentangan. Nah, sikap kita apa? Sikap kita yang pertama kali, atau kadang-kadang seakan-akan Quran atau hadis itu kok bertentangan dengan akal kita. Nah, sikap seorang mukmin, Bapak Ibu, ketika mendapati hal itu adalah su'udzon kepada akalnya. Jangan sampai kita itu su'udzon kepada Quran, su'udzon kepada hadis. Jadi meskipun seakan-akan ini kok enggak bisa diterima hadis ini, kok enggak bisa diterima ayat ini, itu yang salah bukan Quran hadis saja, jenengan yang salah. Itu dulu. Sehingga jangan pernah kita yang ngaku muslim kok mengkritik Al-Qur'an itu suatu kekufuran. Ya, suatu kekufuran. Jadi seorang muslim itu sikap pertama kali, karena kita diperintahkan sami'na wa atho'na, ketika terjadi seakan-akan terjadi seperti itu, sikap pertama kali adalah su'udzon kepada kita, oh saya yang bodoh, saya enggak bisa paham Quran, enggak bisa paham hadis, bukan Quran hadisnya yang salah. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ketika kita mendapati dua hadis yang seakan-akan bertentangan? Dilihat dulu, Bapak Ibu, itu dua-duanya sahih apa enggak? Kalau yang satu sahih, yang satu dhaif, otomatis kita mengambil yang sahih, yang dhaif kita tinggalkan. Nah, ini kalau ketahuan sahih, ketahuan dhaif. Tapi kalau misalnya dua-duanya sahih, enggak mungkin kita meninggalkan salah satunya, karena hadis itu dua-duanya sahih, kecuali sudah jelas tanggalnya. Faham maksudnya? Kalau jelas tanggalnya, yang ini datang awal, yang ini datang terakhir, berarti ini nasikh dan mansukh. Yang satu menghapus yang lain. Kalau tanggalnya jelas, maka yang datang terakhir itu menghapus yang dulu. Contohnya apa? Contohnya hadis innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu ada karena air. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Halo, sesungguhnya air itu ada karena air. Maksudnya apa? Halo Pak RT. Maksudnya gimana? Kalau bisa jawab boleh pulang, ayo. Maksudnya air jinabat itu hanya ada ketika ada air mani yang keluar. Itu artinya innamal ma'u minal ma'i, air itu hanya karena ada air. Berarti kalau jenengan berhubungan suami istri tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Tetapi ada hadis yang lain yang sahih juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jalasa baina syu'abihal arba," barang siapa laki-laki yang duduk di antara empat bagian wanita. Apa Ustaz empat bagian itu? Kata para ulama, kedua tangan, kedua kaki. Tsumma jahada, kemudian dia berjihad. Jihad itu kan mengeluarkan tenaga Bapak Ibu. Ya, kemudian berjihad, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Anzala aw lam yunzil, baik dia mengeluarkan mani atau tidak. Nah, ini karena yang hadis terakhir ini datang terakhir, kemudian ada riwayat lain yang memang ini menghapus yang innamal ma'u minal ma'i. Berarti innamal ma'u minal ma'i ini sudah terhapus Bapak Ibu dan enggak bisa dipakai. Jangan kemudian jenengan itu habis berbuang suami itu enggak pakai mandi jenabat enggak keluar. Ya boleh. Kenapa? Karena hadisnya sudah dihapus. Nah, hadis kita ini ya, itu ketika diketahui tanggalnya dan sama-sama sahih. Tapi kalau enggak diketahui tanggalnya, enggak boleh kita mengambil itu meninggalkan yang ini. Contohnya dua hadis yang barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu, ya. Dan hadis lainnya yang seakan bertentangan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluannya ketika salat, beliau mengatakan innama huwa bath'atun minka, itu loh cuma bagian dari anggotamu. Kan seakan-akan bertentangan Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada yang mengatakan nasikh mansukh, enggak bisa karena enggak diketahui apanya? Enggak diketahui tanggalnya. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan seakan-akan, itu kita lihat dulu ini sahih atau dhaif. Kalau memang yang satu sahih, yang satu dhaif, maka yang kita ambil adalah yang sahih. Kalau memang dua-duanya sahih, kita lihat tanggalnya. Kalau memang yang satu datang awal, yang satu datang akhir dan jelas tanggalnya, berarti ini nasikh dan mansukh. Kalau memang bukan nasikh dan mansukh, enggak bisa Pak kita ambil salah satunya, karena hadis sahih itu enggak pernah kemudian boleh untuk tidak diamalkan. Nah, berarti ini harus sama-sama diamalkan, harus dikombinasikan. Bagaimana caranya? Ya, itu pasti kalau tidak ya rata-rata adalah yang satu umum, yang satu khusus, atau yang satu itu adalah penjelasan tambahan. Itu ketika sama-sama sahih. Nah, hadis kita ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya ya. Karena kan ceritanya begini Bapak Ibu ya. Zainab itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tua. Ya, yang paling tua. Jadi ada Zainab, ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah, ada Fatimah kan. Nah, Zainab ini yang paling tua. Dia menikah ketika jahiliyah dengan seorang laki-laki namanya Abul As bin Robi. Kemudian Zainabnya masuk Islam, tapi Abul Asnya belum masuk Islam. Zainab masuk Islam, dia hijrah ke kota Madinah. Sementara karena suaminya masih kafir, kan otomatis terputus Bapak Ibu. Loh, gimana Ustaz kalau misalnya muslim-muslimah menikah terus salah satunya murtad, ya pisah. Tidak boleh tetap menikah dalam satu rumah tangga, tidak boleh. Dalam Islam harus pisah orang kafir loh. Gitu ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, siapa tadi? Karena suaminya tidak masuk-masuk Islam, akhirnya Zainab hijrah ke kota Madinah. Abul As masih ada di kota Makkah. Sudah lama, tadi setelah berapa tahun? Setelah 6 tahun baru kemudian Abul As ini masuk Islam. Terus hijrah ke kota Madinah. Nah, itu mestinya wanita itu kan punya masa iddah gitu. itu kira-kira masa idahnya masih ada atau sudah habis? Sudah habis. Nah, kalau sudah habis itu mestinya kan kalau Zainab mau menikah dengan laki-laki lain enggak menjadi masalah, Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Makanya di sini khilaf para ulama. Loh, gimana kok dikembalikan lagi itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam wong masa idahnya sudah habis? Kan nanti ada penjelasannya. Cuma ini hadisnya sahih, Bapak Ibu. Hadisnya sahih. Jadi setelah 6 tahun itu dikembalikan lagi Zainab kepada suaminya yang bernama Abul As bin Rabi. Sementara riwayat kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengembalikan putrinya kepada siapa tadi namanya? Abul As bin Rabi dengan pernikahan yang baru. Dengan pernikahan yang baru memang yang sesuai kaidah yang kedua ini, tetapi hadisnya dhaif. Nah, ini kan jelas karena yang satu sahih, yang satu dhaif, maka yang kita ambil yang sahih. Nggih. Makanya kata para ulama yang sesuai dengan dalil, kalau sepasang suami istri salah satunya masuk Islam dan yang lain masih kafir, ya. Kalau si istri masih berada dalam masa iddah, kemudian suaminya masuk Islam, nah maka keduanya tetap dalam pernikahannya, Bapak Ibu. Bisa dipahami gini? Kalau si istri masih dalam masa iddah, maka keduanya tetap berada dalam pernikahan ketika suaminya masuk Islam saat si istri berada dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah habis dan suaminya tidak kunjung masuk Islam, si istri boleh menikah lagi, Pak. Sudah habis masa iddahnya. Nggih? Nah, tapi kalau misalnya enggak nikah-nikah seperti Zainab ini, sudah sampai 6 tahun, kemudian suaminya masuk Islam dan suami masih menginginkan istrinya, istrinya juga tetap mau. Nah, ini pendapat yang sahih, maka sang istri dikembalikan lagi tanpa pernikahan yang baru. Tapi kalau misalkan ketika masa iddah habis dan sudah terlanjur menikah dengan laki-laki kedua, terus dia baru masuk Islam, sudah enggak berhak, sudah hilang. Nggih. Insyaallah begitu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aslamatim ro'atun, ada seorang wanita masuk Islam, fatazawwajat, kemudian menikah. Faja'a zawjuha, terus suaminya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini loh Bapak Ibu pentingnya itu kalau ada apa-apa datang kepada orang yang punya ilmu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aslamtu, saya dulu loh sudah masuk Islam. Wa alimat bi islami, dan dia tahu kalau saya masuk Islam. Begitu. Apa yang dilakukan Rasul? Maka fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujihal akhar. Nabi ngambil si istri ini dari suami kedua, waraddaha ila zaujihal awal, dan beliau mengembalikan si wanita ini kepada suami pertamanya. Oke, hadisnya sahih, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aslamat imra'atun, seorang wanita masuk Islam, fatazawwajat, kemudian menikah. Faja'a zawjuha, kemudian suaminya datang. Faqala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aslamtu, saya dulu loh sudah masuk Islam. Wa alimat bi islami, dan dia tahu kalau saya masuk Islam. Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjihal akhar, maka Nabi mengambil wanita ini dari suami keduanya, waraddaha ila zaujihal awal, dan mengembalikannya kepada suami pertamanya. Hadisnya sahih. Ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Jelas. Jadi kalau wanita itu ya sama-sama kafir, kemudian dia masuk Islam dan suaminya juga masuk Islam, berarti pernikahan itu tetap Bapak Ibu. Pernikahan itu tetap dan maknanya mungkin wallahu a'lam mungkin dia itu masuk Islam terlambat, tetapi si istri dalam masa iddah dan lain sebagainya. Tapi sesuai hadis ini karena dia ngerti bahwa suaminya sudah masuk Islam, maka menikah lagi tidak boleh. Tetap dia milik suami pertamanya. Nih, makanya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil si wanita ini dan dikembalikan kepada siapa? Kepada suami pertamanya. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bapak Ibu pernah terjadi. Jadi ada seorang laki-laki itu dia pergi ke masjid sholat isya. Tiba-tiba dia digondol jin. Itu ada gitu loh. Digondol jin lama enggak kembali. Lebih dari setahun, dua tahun dia enggak kembali. Akhirnya si wanita ini ya datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, "Suami saya lo pergi, enggak ada berita, enggak ada info, tiba-tiba pergi, jeling enggak balik-balik." Kata Umar, "Ya wes, kamu tunggu satu tahun." Gitu kan? Setelah ditunggu setahun Bapak Ibu, suaminya enggak kembali juga, ya. Wanita ini datang lagi kepada Umar, "Ya wes, karena enggak ada berita, si wanita pun menikah." Gitu, si wanita menikah. Setelah itu suaminya datang. Suaminya datang dan istrinya sudah milik laki-laki lain kan? Datang ke Umar dia, "Wahai Rasulullah, ini istri saya kok menikah lagi, gimana wong saya masih ada?" gitu. Kata Umar, "Ya salahmu sendiri, kok ada orang pergi tanpa berita, tanpa informasi." Terus dia cerita, "Saya itu loh Amirul Mukminin, itu pergi untuk sholat isya, tiba-tiba digondol jin, jadi bersama dengan jin itu lama gitu." Nah rupanya di jin itu ada perang antara jin kafir dengan jin Islam. Nah pada suatu ketika jin yang gondol saya itu berperang dengan jin muslim. Kemudian jin muslim bertanya, "Apa agamamu? Saya muslim," gitu kan. "Loh, berarti kamu saudara kita," kata jin itu. "Kita tidak boleh menawan kamu. Ya wis, kamu sekarang tak kasih pilihan, ikut bersama kita monggo atau balik lagi." Katanya, "Ya aku pengen balik." Akhirnya balik itu Bapak Ibu. Nah setelah balik ya karena itu jelas ada suaminya, maka tetap dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Jadi itu ada disebutkan Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Isti'ab ya. Jadi semacam itu ada gitu loh. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita ganti bab tentang aib dalam pernikahan, monggo silakan. Tengok dada ya, menengah kafe, ngantuk bi. Monggo Pak, silakan Pak, dibuka maskernya biar jelas suaranya. Apa itu berlaku juga untuk suami yang sering meninggalkan sholat? Suami yang sering meninggalkan sholat, apakah berlaku dengan suami yang sering meninggalkan sholat? Iya. Sholat itu kan kewajiban nih. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu, ya ulama itu semuanya sepakat dia keluar dari Islam, Bapak Ibu. Nah, yang mereka khilaf itu adalah tentang suami yang malas, yang meninggalkan sholat karena malas, yang meninggalkan sholat karena malas. Ya wis kita ambil pendapat yang enak aja, agak saja masih muslim ya. Pendapat mayoritas ulama masih muslim. Kalau pendapat Imam Ahmad itu meskipun meninggalkan sholat karena malas, maka kafir sudah. Ya karena kafir sudah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kan mengatakan fawailul lil musallin, yang masih sholat saja mendapatkan wail dan dia malah tidak sholat. Tetapi pendapat mayoritas ulama, Bapak-Ibu kita ambil ini, jadi kalau ada muslim yang tidak sholat, ya sholatnya itu paling sehari 3 kali gitu kan. Ya kita anggap aja dia itu meninggalkan karena malas wis gitu ya. Pendapat mayoritas ulama berarti kan dia masih muslim. Nah, kalau suami masih muslim ini ya kita tunggu setahun ya, nanti di sini ketika ada masalah itu pada zaman Umar suruh nunggu setahun, Pak. Ketika nanti akan kita baca, ada seorang istri itu datang kepada Amirul Mukminin mengadukan suaminya yang mohon maaf, ya bisa berdiri itu burungnya itu. Gimana ini gitu ya, wis kamu tunggu setahun. Kalau masih setahun masih enggak berubah ya wis kamu mau fasakh, apa itu fasakh? Mau pisah monggo gitu kan. Nah, di sini ditunggulah, ditunggu ya selama satu tahun itu si wanita mendoakan, ya berupayalah didoakan suaminya, ya didoakan kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dia mendapatkan apa hidayah, minta kepada orang-orang terdekatnya untuk menasihati. Sambil dilihat ini yang menjadikan suami saya malas sholat, mendapatkan menjadikan dia susah dapat hidayah itu apa sih? Itu biasanya rata-rata karena makanan haram, Bapak Ibu. Makanya pekerjaan itu sangat mendominasi, jenengan perhatikan ya, kalau pekerjaannya haram itu enggak karu-karuan, itu susah dapat iman, susah dapat hidayah, dan nanti anak juga enggak ada barokahnya, keluarga enggak ada barokahnya. Makanya pentingnya makanannya halal itu di situ. Ya. Kalau sudah berusaha seperti itu dan suami tidak kunjung sholat juga, termasuk mohon maaf suami yang suka zina ya, dan ketahuan berzina, atau kadang-kadang malah sebagian istri itu pura-pura tidak tahu kalau suaminya zina, tapi kalau minta izin lagi malah tidak boleh gitu Pak RT. Okay. Jadi lebih suka kepada yang haram daripada yang halal. Nah, atau mungkin suami itu peminum, suka judi misalnya, meskipun online gitu kan. Nah, itu ditunggu setahun. Kalau dalam satu tahun itu tidak berubah, dan itu kan dosa besar itu. Itu dosa besar. Di sini si wanita berhak untuk menggugat cerai, hulu. Ya, berhak untuk hulu. Karena jelas-jelas tidak benar ini. Nah, kadang-kadang juga banyak bapak ibu tidak tahu, sudah jelas suaminya murtad gitu loh. Itu bukannya malah fasik, tapi malah dalam murtad pisan. Nanti kan bahaya. Misalnya begitu Pak, jadi ditunggu setahun ya. Kalau memang dalam setahun itu kok masih begitu, nggak ada perubahan, itu kan bahaya nanti anaknya melu tidak sholat, melu jadi preman, melu makan haram, melu tidak benar. Orang kalau dengan Allah Ta'ala sudah tidak bagus, ya dengan manusia pasti lebih tidak bagus lagi. Itulah kaidah dan prinsipnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia menjabat menjadi khalifah, diperhatikan mana pejabat-pejabatnya yang enggak benar sholatnya gitu. Dipecati semua yang sholatnya enggak benar. Kenapa? Karena orang kalau dengan Allah Ta'ala sudah enggak benar, apalagi dengan manusia. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo yang lainnya silakan Bapak Ibu. Monggo Pak, yang mana ini? Jenengan. Nggih. Dalam puasa. Ya, kalau meninggalkan puasa dengan sengaja itu sudah sampai keluar dari Islam. Meskipun ada pendapat dari beberapa ulama meninggalkan salah satu rukun Islam itu sama dengan meninggalkan semuanya. Termasuk mampu haji tapi tidak haji, ya. Tetapi pendapat yang rojih yang hanya dianggap kafir itu ketika meninggalkan sholat sama zakat. Lo apa buktinya kalau orang wis wayahe zakat kemudian tidak zakat tapi masih sholat kok dianggap kafir? Nah itu yang terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar itu kan orang-orang kan ada orang yang memang murtad itu kembali menyembah patung-patung, kembali kepada agama asal. Ada yang dianggap murtad itu masih sholat cuma tidak mau membayar zakat. Nah itu kan pengikut siapa? Pengikut Tolha Al-Asadi kalau nggak salah. Ya, jadi pengikut itu sama Abu Bakar diperangi. Padahal Umar itu sebelumnya itu dia enggak setuju. Gimana jenengan kok mau memerangi orang yang masih mengerjakan sholat? Kata Abu Bakar, demi Allah wahai Umar, Allah itu enggak pernah memisahkan antara sholat dan zakat dalam Al-Qur'an gitu. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mana'uni laqataltuhum ala dhalik. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau mereka itu dulu memberikan anak atau inak itu anak kambing, dalam riwayat lain itu tali igol, tali igal itu loh Pak, yang biasa orang Arab yang hitam itu loh. Itu kalau dulu mereka memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolak memberikannya kepadaku, kata Abu Bakar, pasti tak perangi karena itu gitu. Diperangi mereka semua. Jadi sesuai pendapat Abu Bakar ini, Bapak Ibu, dan ini yang diyakini jumhur, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, itu sudah keluar dari Islam. Cuma zaman sekarang kalau ada orang Islam yang jelas-jelas sudah sampai zakat dan tidak mengeluarkan, jenengan lu sopo. Kecuali kalau pemimpin tertinggi tidak menjadi masalah, ya wis ojo rame-rame diajak ayo nambah zakat, gimana biar kembali lagi muslimnya. Kalau kita anggap kafir, ya banyak orang kafir sekarang. Ye? Jadi bagaimana agar semua kaum muslimin itu, Bapak Ibu, kembali mengerjakan sholat, kembali menunaikan zakat, begitu. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu meninggalkan puasa dengan sengaja tapi nggak meninggalkan sholat? Iya, ya jadikan doakan Pak untuk berpuasa gitu. Mungkin nggak ngerti, dan memang rata-rata zaman sekarang Bapak Ibu banyak kaum muslim itu nggak ngerti Pak. Dikawan belajar loh nggak mau belajar, justru dangdutan ruame gitu kan, karaokean ruame masih setelah lim sepi, yang ramai paling yang menean muhajirin tau kan gitu kan. Ya, makanya pentingnya ilmu itu di situ. Banyak orang tidak ngerti. Ya, dan kalau orang itu memang jelas-jelas dia itu tidak puasa dengan sengaja, apakah perlu dikodok? Tidak perlu. Ya, anggap aja dosa besar, tobat gitu aja, dan jangan diulangi lagi. Yang dikodok itu kalau lupa Pak, atau mungkin ada udzur kayak safar, sakit, haid, nifas, itu baru dikodok. Tapi kalau meninggalkan puasa dengan sengaja, maka tidak perlu dikodok. Dan insya Allah yang sengaja tidak meninggalkan, sengaja tidak berpuasa, ya insya Allah dia tidak kafir, ya sesuai dengan pendapat yang rajih, dia tidak kafir. Cuma dikhawatirkan ini bahaya ini. Ibaratnya kalau neraka itu jurang itu, dia itu di pinggirnya tinggal jatuh aja, ya. Insya Allah begitu Pak. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada lagi Bapak Ibu, monggo Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama dengan PPN pajak. Apakah zakat itu sama dengan pajak? Ya beda loh. Mestinya ya pemerintah itu menjadikan, kalau misalnya orang sudah bayar pajak, itu PPN-nya dikurangi atau enggak pakai bayar PPN. Mestinya begitu. Atau sudah diterapkan, Pak Menteri? Mana Pak Menterinya? Ya mestinya kan kalau misalkan saya sudah bayar zakat ke masjid mana, kan dapat kwitansi, atau ke instansi mana, ke lembaga mana, mestinya kan ini loh Pak bukti saya sudah berzakat sehingga nggak perlu bayar pajak, mestinya begitu. Karena pajak itu kan dalam Islam kan nggak ada sebetulnya, pajak itu nggak ada, ya ada kan zakat diberikan kepada Baitul Mal kan begitu. Jadi kalau makes itu yang mungkin ya tukang palak itu, sahibul mukus ya, tukang palak itu nggak ada dalam Islam, itu pajak. Makanya kalau orang bekerja di pajak itu kan dipertanyakan, ya paling selamat kalau jenengan kerja di pajak ya keluar Pak, jangan di situ lah, kayak semangat ya, itu kan nggak punya iman. Padahal hadisnya itu kan mantaraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min, barang siapa yang apa? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau tahu pekerjaan sampai sudah tidak benar, pekerjaan di bank konvensional atau apapun lah yang di situ ada ribanya, ada menzalimi orangnya, ada horornya, ada penipuannya, spindau ya, ngapain dibelani, belani neraka buat apa kan begitu ya. Ya, nah ini intinya kalau PPN itu apa sama dengan zakat, ya jelas tidak belas Pak. Ya mudah-mudahan saja kira-kira jaringan sudah bayar zakat terus ditunjukkan ke pajak, itu laku sebayar gitu, itu diterima enggak? Enggak ya. Ya wis anggap aja sedekah nanti PPN-nya itu ya. Iya. Insyaallah begitu. Jadi kalau apakah pajak itu zakat, ya enggak sama sekali. Ya kecuali kalau memang, ya saya ulangi lagi, kecuali kalau pihak pajaknya menerima, kalau jenengan sudah bayar zakat, maka pajaknya di apa? Digugurkan, maka itu alhamdulillah sekali kan begitu. Kalau enggak ya, ya kalau memang itu nanti berimbas kepada banyak perkara, wis bayar aja, agak aja itu sedekah. Insyaallah begitu, wallahu a'lam. Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo Pak. Kalau apa? Saya tahu seseorang itu sangat dari uang, penghasilannya sekian gitu ya. Penghasilannya? Sekian. Dan dia bisa beli aset yang mahal. Bisa membeli? Aset. Aset yang mahal. Dua aset itu ya. Dan menurut logika saya pasti tidak mungkin dengan gajinya seperti itu. Apakah saya boleh menjual aset itu? Orang itu atau uangnya saya yang jelas Pak kok tambal enggak jelas. Ya, apakah boleh saya menjual ke orang itu ya satu atau kalau setelah itu saya jual apakah uangnya itu jadi haram ya? Nah, saya terima ya. Yang kedua saya mau berbisnis dengan orang yang ya itu mungkin ya secara logika mungkin penghasilannya sebesar itu, punya uang sebanyak itu, apakah saya boleh terus berbisnis dengan orang seperti itu? Terus apa? Boleh bisnis dengan orang itu. Iya, dengan orang itu. Maksudnya gimana tidur yang kedua itu? Ya sama orang itu mungkin secara logika penghasilannya enggak sebanyak itu. Enggak sebanyak itu. Iya, tapi dia bisa punya uang banyak itu. Hmm. Apakah saya boleh lanjut ya, bisnis dengan orang ya, itu? Mungkin kan khusus konsultan ya, mungkin korupsi yang apa ya. Saya kan konsultan, saya kan tahu juga dia korupsi yang dia punya uang dari mana. Okay. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, jenengan itu punya apa dihutangi gitu tak? Saya punya aset, saya jual. Ya. Kan mau jual, mau beli aset saya. Tapi secara logika orangnya pasti maunya pasti jadi haram. Mungkin saya berus seperti itu ya. Oh gitu ya. Karena sudah karena ya mungkin kamu tuh pegawai itu penghasilannya banyak. Dari mana kamu yang dia? Apakah saya penghasilan saya terima itu jadi haram? Ya, jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau memang jelas dia itu jelas-jelas haram uangnya gitu. Dan dalam Islam itu tidak berdasarkan su'udzon, harus berdasarkan data. Jadi jenengan pelajari dulu seret gimana orang ini ya, pekerjaannya kayak apa. Nah, kalau berdasarkan su'udzon ya jangan ya. Nah, kalau memang sesuai dengan data jelas haram. Ya jelas haram ya, maka jangan dijual ke beliau gitu. Ya karena jelas haram, dengan tahu, kecuali kalau tidak tahu beda lagi. Kenapa? Karena kalau tahu itu adalah barang haram, kemudian aset jenengan dibeli dengan barang haram, berarti kan masuk dalam ta'awun alal ismi wal udwan. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan taqwa. Jangan tolong menolong di atas apa tadi? Dosa dan maksiat, kan begitu. Jadi kalau memang jelas sesuai data ini jelas uang haram, maka jangan. Yang kedua, lagi-lagi seudan juga ya. Yang kedua ini, orang ini pekerjaannya cuma begitu, tapi kok cakai duit misalnya, mungkin dapat warisan ya. Atau mungkin dia tuh banyak usaha-usaha sampingan yang tidak kelihatan, BE punya tambak atau punya apa, kita kan kita tidak tahu. Ini juga harus lewat data. Saya tahu dia negeri ya, dia tempat warisan. Oh, jadi jelas korupsi. Saya tahu di korupsi apa dia negeri. Oh iya, jadi nggak mungkin sebesar itu gajinya gitu. Nah, jadi yang punya bisnis ini lanjut apa enggak ya? Kalau jelas bukan orang yang bagus ya, jangan lanjut gitu, oke? Okay? Jadi kita mencari yang paling selamat Bapak Ibu, kita mencari teman-teman yang baiklah di dunia ini. Jangan berbanyak teman-teman yang buruk. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Sabun. Sudah suruh tereng. Kita lanjutkan Bapak Ibu, aib dalam pernikahan. Ya. Jadi aib dalam pernikahan itu ada dua. Pertama, aib yang nanti menghalangi terjadinya hubungan seksual ya. kaljabbi. Jabun itu, mohon maaf ya, mungkin kemalunya terpotong. Wal unnah, bahasa Arabnya al unnah. Unnah itu bapak ibu ya enggak bisa berdiri, tidur aja gitu. Kemudian wal khisah, khisah firrojul, khisah itu kayak dikebiri ya, kayak sumo, semuanya dikebiri ya. Ya, jadi enggak punya apa, mohon maaf, enggak punya dua telur gitu kan. Itu pada laki-laki, sementara pada perempuan itu ada arotek. Arotek itu ibaratnya kayak lubang kancing ya, jadi sangat sempit kemaluannya. Arotek. Ada al-qoron. Al-qoron itu, mohon maaf, yang di dalam itu ada tanduknya, sehingga enggak bisa dimasuki bapak ibu. Kemudian ada al-afal. Bedanya kalau al-qoron itu kayak tanduk yang nutup itu, sementara al-afal itu daging ya, daging yang juga sama-sama nutup sehingga enggak bisa dimasuki. Nah, ini aib pada wanita. Begitu. Kemudian yang kedua adalah aib yang dia tidak menghalangi terjadinya hubungan seksual, ya, hubungan suami istri, tetapi penyakitnya sangat parah gitu loh, seperti gila atau sepilis ya, atau penyakit-penyakit yang menular, AIDS atau mungkin lepra gitu kan. Ini bapak ibu. Nah, ini kaitannya apa dengan pernikahan? Jadi kalau menikah dan jelas ada aib-aib itu kan, otomatis seperti kita ditipu begitu. Ya, karena awalnya bilang normal, tapi rupanya di tengah jalan kok terdapat cacat itu tadi. Nah, langsung kita masuk ke hadisnya. Wa an Zaid bin Ka'b bin Ujrata an abihi radhiyallahu anhu qala. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyah min Bani Ghifar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi al-aliyah. Aliyah ini mungkin nama seorang wanita, min Bani Ghifar ya, dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, namanya suami istri, wa wada'at thiyabaha, dan dia meletakkan pakaiannya, ra'a bi kashhiha bayadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada kashah. Kashah itu daerah antara pusar dan pinggang. Rupanya enggak ada warna putih. Ya, warna putih. Putih itu ya penyakit bapak ibu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ilbasi thiyabaki, silakan kamu pakai bajumu, wa alhiqi bi ahliki, dan balik onak keluargamu gitu. Wa amara laha bisadaqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuknya mas kawin. Padahal kan hukum asalnya dalam Al-Quran itu kalau orang sudah terjadi akad nikah kemudian belum digauli, itu maka dia berhak si istri itu mendapatkan separuh mas kawin. Tapi kalau misalkan suami berbaik hati diberikan semua, ya enggak menjadi masalah. Dan kalau misalnya itu sudah ada aibnya, sudah ada aibnya, nanti ada hadisnya bapak ibu, sudah ada aibnya tapi dia sudah terlanjur berhubungan suami istri, maka si wanita berhak mendapatkan mas kawin secara sempurna gitu. Jadi saya ulangi lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita namanya Aliyah dari Bani Ghifar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya dan dia meletakkan bajunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di daerah antara pusar dan pinggangnya itu ada warna putih. Ya, warna putih itu kan kadang-kadang kita pernah melihat orang itu tangannya biasa begini terus ada sebesar apa gitu warna putih, tahu kan ya? Nah, itu kan aib ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasi thiyabaki, silakan dipakai bajunya, wal haqi bi ahliki, silakan kamu balik kepada keluargamu. Wa amarolaha bisodaki, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuknya mas kawin penuh. Ya, jadi ini dikembalikan karena apa? Karena ada aib. Nah, mestinya wali itu menjelaskan dia punya begini, begini, begini, sehingga suami itu ngerti. Kalau memang dia itu ridho, ada aib itu ya nggak menjadi masalah. Tapi masalahnya itu dibilangnya normal, nggak ada apa-apa. Tapi setelah kejadian, setelah akad nikah, kok ada aib. Nah, kalau misalkan suami nggak ridho, ya dikembalikan nggak apa-apa. Tapi kalau ridho, ya nggak menjadi masalah, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian dari Sa'id ibn al-Musayyib, anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qal, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, ya, laki-laki manapun yang menikahi wanita, fadakhala biha, kemudian dia masuk kepada sang wanita, ya, tapi belum berhubungan suami istri, masuk aja, ya. Fawajadaha barso'a, kemudian dia mendapati wanita itu rupanya punya penyakit lepra, au majnunatan, atau gila, ya. Oh, mohon maaf, barso'a itu yang tadi, ya, ada penyakit apa, putih di kulit, atau gila, au majdumatan, atau dia lepra. Falahas sadaqu bimasisihi iyaha, falahas sadaq, maka wanita ini berhak mendapatkan mas kawin penuh bimasisihi iyaha ketika disentuh. Nah, ini kiasan dari kata jima. Jadi kalau memang sudah terjadi hubungan suami istri, maka si wanita berhak, apa tadi Bapak Ibu, mendapat mas kawin dengan sempurna. Wa huwa lahu ala man gharrahu minha, dan dia berhak meminta mas kawin itu dari wali yang menipunya, ya, dari wali yang menipunya, maksudnya minta ganti kepada wali, tetapi mas kawin tadi tetap diberikan kepada si wanita sebagai ganti hubungan suami istri. Kemudian ada tambahan dalam riwayat lain, wa biha qoronun, rupanya si wanita itu punya qoron. Qoron itu ditanduk, ya, pada alatnya. Fazaujuha bil khiyar, maka suami di sini bebas memilih. Fa in massaha, jika dia lanjut berhubungan suami istri, falahal mahru, maka si wanita berhak mendapat mas kawin bimastahalla min farjia, sebagai ganti menghalalkan kemaluannya. Kemudian dari jalur Sa'id bin Musayyib juga dia berkata, qada Umaru radhiyallahu anhu fil innin, Umar memutuskan, ya, Umar radhiyallahu an memutuskan kepada laki-laki yang al-innin itu tidak bisa bangun alatnya, an yu'ajjala sanatan, untuk diberi tangguh sampai 1 tahun. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, dari 2 hadis ini, ya, kita bisa mendapat pelajaran bahwa seseorang itu suami istri, ya, berhak memilih ketika mendapati aib pada pasangannya. Nah, rata-rata sampai sekarang, ya, tradisi di Arab itu masih berjalan Bapak Ibu. Ini yang tidak baik sebetulnya. Dalam Islam itu kan ada yang namanya nazar, kan? Nazar. Sampai hadisnya itu jelas, Jabir itu ketika mau menikah disuruh Nabi melihat dulu, ya. Bukan Jabir, sahabat yang lain, sampai dia itu bilang, sampai saya itu sembunyi melihat dia, sembunyi itu mungkin dari kejauhan, ya, melihat yang mendorong saya itu segera menikahi. Jadi ada yang namanya nazar, melihat sebelum apa, sebelum melamar. Dan sebetulnya kalau jadi alhamdulillah, dan kalau enggak jadi Bapak Ibu itu bukan suatu aib. Bukan berarti ketika nazar sudah melihat, kan ada ta'aruf gitu kan. Ta'aruf itu perkenalan lah, ya, perkenalan, kemudian datang ke walinya, ada walinya melihat, baru kalau cocok maka melamar, kan begitu. Nah, bukan berarti ketika sudah nazar itu harus melamar, enggak juga gitu, ya, enggak juga. juga. Dan nanti kan ketika nazar itu dalam Islam ada beberapa perkara yang boleh dilihat dari wanita, ya. Malah ada satu mazhab itu sampai boleh melihat rambutnya juga gitu, ya. Karena untuk tujuan melamar. Kalau selain ada tujuan ini maka enggak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak tanpa ada nador, ujuk-ujuk melamar, rupanya setelah itu tiba-tiba ya enggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu kan ibaratnya beli kucing dalam karung kan? Gitu. Makanya disunahkan sebelum melamar itu nador dulu. Dan nanti kalau panjenengan sebagai wali, kalau ada seorang pemuda yang nazar tiba-tiba enggak jadi, jangan marah-marah. Karena memang tujuannya adalah untuk nazar, bukan untuk yang lain, ya. Insyaallah begitu. Tapi secara umum kalau sudah nazar itu insyaallah malah apa? Malah cepat segera melamar, Bapak Ibu. Nah, di sini berarti suami maupun istri kalau melihat pada suaminya itu ya, pada pasangannya kok masing-masing punya aib. Dengan aib-aib yang tadi sudah kita jelaskan, berarti di sini suami atau istri itu berhak memilih antara melanjutkan pernikahan atau fasakh. Ya, fasakh itu apa? Ya, putus akad. Ya, fasakh itu putus akad. Ya, dan aib itu tadi sudah dijelaskan, ada yang menghalangi proses hubungan suami istri, ada aib yang tidak menghalangi itu tapi parah, kayak gila, kayak lepra, kusta, atau punya penyakit AIDS dan lain sebagainya. Nah, termasuk dikatakan di sini mandul itu juga aib, Bapak Ibu. Ya, dikatakan as-sahihu annal uqma aibun, yang sahih mandul itu adalah aib. Fa inna ahamma maqasidil mar'ati minan nikah, karena maksud tertinggi terpenting wanita ketika menikah tahsilul walad adalah melahirkan anak. Wal mutabadir alla takuna zaujatu karrajuli lifuruq, ya. Oh, ini enggak penting ini. Intinya kemandulan itu adalah suatu aib baik pada suami maupun istri. Jadi kalau ketahuan si suami atau si istri mandul, maka mereka berhak memilih. Kalau memang enggak mempermasalahkan itu, ya monggo dilanjut, tapi kalau mempermasalahkan maka monggo fasakh. Oke, insya Allah ini Bapak Ibu tentang aib dalam pernikahan. Mungkin ada pertanyaan. Sudah syuruk, oke? Monggo, Pak, silakan. Aib dalam pernikahan mungkin bisa dikategorikan dua, gitu ya. Yang mandul yang terakhir, Ustaz. Kalau yang hubungannya dengan hibah dan nador, Ustaz. Nggih. Dengan apa? Khitbah dan nazar, okay. Ya. Apakah pada saat kita membahas masalah nazar sama khitbah, tidak sampai pembahasannya kepada aib? Artinya pada saat khitbah ini kan enggak, apa mungkin menanyakan apakah seperti antara ini di kemaluan ini ada yang menghalangi, apakah bisa sampai ke sana, Ustaz, melihatnya? Kan enggak bisa. Apakah ada sumbatan atau apa, kan begitu, Ustaz. Kan tidak, kan tahu pada saat setelah pernikahan. Nah, itu aib yang pertama. Kemudian aib yang kedua, mandul ini, kalau ini tadi bisa jadi qoblat duhur, Ustaz. Karena pada saat mau berhubungan, setelah tahu baru dibatalkan. Dan ini bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya yang air yang perempuan, dia laki yang menceraikan. Kalau yang dia lakinya yang ternyata tidak bangun, burungnya tidak bangun, misalnya kan bisa juga cerai berarti yang perempuan. Bah, tolong jenengan pakai mikrofon biar ibu juga mendengar, biar saya enggak terlalu lama mengulangnya. Ada dua permohonan, Ustaz. Nggih. Pertama, ada saat hibah pada saat nador jarang calon keduanya boleh menanyakan apakah ada kendala air minum. Artinya pembahasan batasan silaturahim atau perkenalan pembahasan ini rupanya tidak pernah sampai menanyakan itu dan tidak mungkin membuka sampai barang-barang antara ini perut sampai itu. Iya. Nah, yang pertama ini bisa diketahui kepada duhul misalnya kalau misalnya ada yang menyangkut. Bapak Ibu faham qoblat duhul enggak? Sudah paham itu? Ya sebelum berhubungan. Iya. Sudah dinikahkan ya, karena pada saat hijrah tidak sampai di situ, tahunnya kan sudah normal. Iya. Kemudian. Tapi kan ini Ustaz, termasuk gimana ya? Kadang-kadang kalau itu kan kadang-kadang masih penyakitnya ada putihnya, apa itu kan masih mungkin masih bisa diobati. Iya, kan? Ada putihnya tadi. Permasalahannya kalau misalnya tidak bangun kemudian tiba-tiba lubangnya tertutup atau gimana ya bisa? Apakah langsung dibatalkan? Apa ada usaha dulu? Gitu. Kita tahu bahwa kalau saja bisa dioperasi menjadi perempuan. Iya. Itu yang kasus pertama. Nah ini pertanyaannya apa, Pak? Intinya biar jawabnya itu nggak meluber kemana-mana gitu loh. Pertanyaannya bagus dilanjutkan atau tidak? Apakah ada contoh yang lain? Oh gitu. Ya kembali kepada masing-masing. Kalau memang memaklumi, tidak menjadi masalah. Kalau memang nggak terima kan, boleh memilih tadi itu antara lanjut dan tidak. Kalau menurut saya kan sudah menjelaskan. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat hitbah boleh membuka sampai ke barang yang seperti itu? Iya, tidak boleh. Iya, jadi silakan dibuka di Google hukum-hukum ketika nadzar ya, apa aja yang boleh dilihat dari wanita ketika nadzar dan itu harus didampingi walinya. Ya. Iya. Yang paling vulgar itu Ibnu Hazm ya. Itu membolehkan semuanya sampean. Ini dicari aja tetapi yang dirojihkan mayoritas ulama itu ada yang boleh wajahnya, tangannya, paling-paling itu boleh melihat rambutnya, selain itu enggak. Menanyakan Ibnu Hazm. Cuma begini, Pak, ya, dengan yang pertanyaan tadi itulah pentingnya ilmu gitu. Pentingnya ilmu. Rata-rata kan ya baik suami maupun istri kalau sebelum menikah belajar ini dia kan ngerti sendiri. Ketika melihat dalam dirinya ada aib pasti ngomong terus terang, enggak ada yang ditutupi gitu. Dan mestinya sebelum menikah kan periksa dulu ke dokter kan? Ya, apakah ada penyakit atau tidak kan begitu? Dalam mestinya begitu. Nah, cuma rata-rata zaman sekarang itu kan menikah itu kan kepaksa ya, terpaksa. Karena ya tadi sudah LKMD itu lamar karim bendol disian akhirnya. Ya, jadi memang mestinya orang tua itu sebelum menikahkan anaknya, anaknya diajari tentang pernikahan gitu. Jenengan aja lo belajar iki saiki ya kan. Mestinya kan sebelum menikah. Oh kita buluhul marom itu sejak jenengan lahir sudah ada kok. Iya. Jadi di sini ada penjelasan bah la budda litafriqi bil aibi min umur. Jadi ketika hendak memisahkan gara-gara aib itu ada beberapa perkara yang mesti diperhatikan. Yang pertama talabu sahibil maslahati wa da'wahu. Jadi memang di sini sepasang suami istri, apakah suaminya atau istrinya yang memang dia menuntut. Dia nuntut untuk berpisah. Fa innal haqqo lahu wahda, karena memang hak itu hanya miliknya. Fala yufsahu illa bitolabihi, maka tidak boleh dipisah kecuali dia yang minta. Apakah suaminya atau istrinya itu enggak boleh dipisahkan kecuali salah satunya yang minta karena ada aib. Itu ya pertama. Yang kedua, al-fashu bil aibi mukhtalafun fihi bainal ulama. Memisahkan pernikahan gara-gara aib ini masih diperselisihkan di antara ulama. Fala yanzur fihi, wala yafsakhuhu illa hakim, maka tidak apa, tidak apa ya, falayan turfi, maka tidak melihat hal ini dan tidak menceraikannya kecuali hakim. Hakim itu berarti yang pihak berwenang, bukan orang tua ya. Pihak berwenang itu ya hakim ya, kepala KUA itu Bapak Ibu. Jadi harus lewat pengadilan. Nggih. Salisan yang ketiga, subutul aib bi ahadi wasailil isbat. Aib itu ditetapkan ya, ditetapkan dengan salah satu sarana yang memang menegaskan itu ada aib. Berarti kan mungkin pergi ke dokter, ke lab segala macam, yang benar apa enggak gitu kan. Yang keempat, idza sabatat unnatun inda zauj, kalau memang jelas si suami ini enggak bisa bangun, ujila sanatan hilaliyatan, maka diberi tangguh setahun, litamurra alaihil fusulul arba'ah, agar berlalu empat musim ya. Fa in marrat alaihi, kalau memang sudah setahun dan dia tetap enggak bisa bangun, nah berarti ini memang kekurangan, maka bisa dipisahkan. Dan ini lagi-lagi tetap harus ada permintaan dari sepasang suami istri. Kalau memang mereka enggak minta, ya yang lainnya enggak berhak memisahkan, begitu Bapak Ibu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang ridho dengan kondisi gitu kan. Seperti itu. Dan memang kembali kepada tadi yang sudah saya jelaskan, memang apapun itu dengan ilmu. Nah, kalau misalkan pihak wanita sudah ngerti ilmu ini, pihak laki-laki juga sudah ngerti ilmu ini, pasti ketika akad nikah itu kan cerita semuanya, saya kekurangannya ini. Sampean mau enggak? Kalau enggak mau sudah, cari yang mau kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang sebelum menikah itu harus periksa ke dokter ya, diperiksa. Dan tentunya kalau wanita ke dokter wanita, kalau perempuan ke dokter, kalau laki-laki ke dokter laki-laki kan begitu Bapak Ibu. Insyaallah demikian, wallahu taala alam, barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.